Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 44 dari surah Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bal matta'na haula wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul 'umur afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia ini hingga panjang usia mereka, maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri. Apakah mereka yang menang? Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini dapat kita ambil tema Allah bersama mukmin, membela dan menolong. Sebaliknya, Allah akan melenyapkan kaum kafir, dia menunda, bukan berarti dia melupakan. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita lihat bagaimana Allah memberi nikmat tidak saja kepada kaum kafir, kepada orang yang melawan Allah dan Rasulnya, tetapi kepada nenek moyangnya pun. Dulu kita menemukan mereka ditolong, kita menemukan mereka mendapatkan kucuran nikmat dari Allah. Hari ini dan akan datang kita tetap menemukan orang kafir, orang yang melawan Allah, orang yang mendustakan Islam, orang yang menyakiti para da'i dan nabi yang mengajak kepada kebaikan, mereka mendapatkan nikmat. Di sisi lain, tola alihimul umur, mereka juga merasakan usia yang panjang. Tetapi satu pembelajaran bahwa Allah menunda, memberi nikmat dan membuat mereka panjang umur, bukan berarti dilupakan. Allah akan menggerogoti kebahagiaan mereka, menggerogoti kekuasaan mereka, membuat mereka menderita sedikit demi sedikit, sebagai wujud bahwa bersama Allah adalah bersama zat yang menang. Bersama Allah pasti bahagia, bersama Allah pasti berjaya. Afahumul ghalibun. Akhirnya yang benar tetaplah muncul ke permukaan, yang batil pasti lenyap ditelan bumi. Inilah yang disebutkan Allah, afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Kekafiran, kebatilan, kejahatan akhirnya akan menciut, mengecil bagaikan prinsip serangan obat nyamuk, dimulai dibakar dari pinggir-pinggirnya, min atrafiha, hingga akhirnya sampai kepada puncak obat nyamuk tadi, akhirnya habis dan lenyaplah keberadaan kaum kafir di kota Mekah pada waktu peristiwa ini terjadi. Dan begitu juga lah secara prinsip, bahwa prinsip-prinsip keislaman akhirnya diterima secara logis oleh manusia, dan kita menemukan semakin hari semakin banyak jumlah umat yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di studio kita telah hadir Ustaz kita, Ustaz Haji Perdana LCMA, yang akan mengkaji tentang ayat 44 dari surah Al-Anbiya ini. Yang bersilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, menarik kalau kita perhatikan ayat ke-44 ini, karena masih punya korelasi tentang dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau di ayat sebelumnya Allah sudah mempertanyakan tentang kedudukan Tuhan selain dirinya yang disembah, yang tidak punya kekuatan apapun, kemudian tidak mampu memberikan manfaat atau melindungi. Kemudian Allah menggambarkan tentang adanya fenomena perjalanan kehidupan yang tetap dihiasi dengan kebatilan. Di sini Allah mengatakan bal matta'na haula'i wa aba'ahum, akan tetapi sebenarnya kami memberikan mereka penangguhan hukuman, ya tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Jenal, kami gembirakan mereka ya dengan kebatilan mereka, kami biarkan mereka dengan keterpurukan mereka. Ya, Ini salah satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala terkesan membiarkan saja orang-orang yang kufur. Ya, kalau saat sekarang ini kita lihat, kenapa kemudian terkesan kejahatan itu semakin merajalela, terkesan Allah Subhanahu wa taala membiarkannya, padahal sebenarnya kalau Allah mau, Allah bisa menghancurkannya. Ini sudah dijelaskan oleh Allah secara tegas di dalam Al-Qur'an bahwa sebenarnya ketika kebatilan itu semakin merajalela, seakan-akan terkesan terbiarkan, itu sebenarnya Allah menjelaskan sebagai matta'na haula'i, kami biarkan mereka ya terpuruk ke dalam tindakan kebatilan mereka. Ya, ibaratnya ini anak yang sedang bermain-main di tepi lubang ya, dibiarkan saja, dibiarkan terus hingga satu saat dia pasti akan terpuruk ke dalam lubang itu. Ya, seperti itulah kondisi merebaknya kebatilan pada saat sekarang ini. Matta'na haula, jangan dikira bahwa tindakan kebatilan mereka itu sebenarnya akan membuat mereka bahagia, akan tetapi itu adalah pembiaran dari Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara lebih tegas, fazarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumuhumul ladzi yu'aqun yu'adun. Biarkan mereka tenggelam dan bermain-main di dalam tingkah kebatilan mereka sampai akhirnya mereka yulaqu yaumuhumul ladzi yu'adun, mereka akan bertemu di hari yang sudah dijanjikan buat mereka, yaitu berupa ancaman. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan yulaqu yaumuhumul ladzi yus'akun, biarkan mereka terpuruk ke dalam kejahatan mereka sehingga akhirnya datang ancaman dan hukuman Allah yang keras yang akan membumi hanguskan mereka. Jadi menarik di sini adalah fenomenanya, kalau ternyata kita melihat hal-hal yang positif, tindakan kebenaran semakin lama semakin tersudut ya, sedangkan kebatilan semakin merebak, orang-orang semakin bebas berbuat tindakan-tindakan negatif, pada sebenarnya itu adalah sikap pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan dua maksud, memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk sadar, atau memang itu adalah merupakan azab, merupakan bentuk lain dari azab Allah agar orang-orang yang tenggelam di dalam kekufuran, di dalam kebatilan, kemaksiatan dan sebagainya, hal-hal negatif itu tetap berada di dalam keterpurukan mereka dan hidupnya hanya akan berakhir kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Hatta tala alaihumul umur. Ya, fenomena lainnya adalah ternyata mereka adalah orang-orang yang berumur panjang. Ya, ini sering ini. Terkadang di dalam kehidupan masyarakat, kenapa lah cepat mati waktu padahal dia masih muda, ya. Sedangkan penjahat si yang si anu itu dia pencuri, bolak-balik keluar masuk penjara, rumah orang pun digasaknya. Tapi tetap juga panjang umurnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan hatta tala alaihumul umur. Begitulah ternyata ya, umur panjang itu salah satunya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan negatif di dalam kehidupan mereka. Allah biarkan supaya apa? Supaya mereka itu tetap ngotot dengan perbuatan jahatnya sehingga akhirnya pada akhirnya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Keluar masuk penjara, dihina oleh manusia, tidak lagi diterima di kampungnya, terbuang dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk lain daripada keterpurukan mereka. Jadi menarik pada ayat ini, kita diperkenalkan suatu fenomena yang akan tetap berada di dalam kehidupan ini, yaitu tetap kebatilan itu akan terus ada, ya, bahkan terkadang terkesan semakin hebat. Akan tetapi sebenarnya yang harus kita pahami adalah itu adalah merupakan bentuk lain daripada azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan tindakan kemaksiatan dan dosa. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk perdana, dapat kita tutup pertemuan kita ini bahwa sehebat apapun kenikmatan dunia yang diraih oleh kaum kafir, sebenarnya itu adalah segelintir dari kenikmatan yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat surga yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman melihat bahwa Allah bersama mukmin membela dan menolongnya. Ada sedikit gangguan di dalam dunia ini, itu tidak berarti bahwa pertolongan dan bantuan Allah tidak ada pada diri mukmin. Mukmin yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah bersama mukmin, walaupun ada sedikit godaan dan gangguan, itu hanya untuk menambah kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat cobaan dan bantuan, bertambah dekat dan rindu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.